Orang mbok nyanyike dipotong bayaranmu ya. Oleh negora. Negora. Ayo Mas, tolong Mas durasi Mas ya. Dikasih aja, nggih. Oke. Dikasih aja. Dari Kas Leo, bisa dari Kas Leo. Ini Monata demi Pakem Generation. Muka-muka bisa dari kenyeran ini Kas Leo ya. Ayu tenanan, masih untuk kawatan. Masih ini lombok, cupek bisa ya. Lurus lakumu.